Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwas sekalian dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Usus Manhajus Salaf fi Da'wati Ilallah, beberapa prinsip manhaj salaf dalam masalah dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan dalam pembahasan kita yang lalu, para sekalian, beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa hakikat dakwah itu adalah ikhrajun nas minat dhulumati ilan nur. Hakikat dakwah itu adalah mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan, kegelapan syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat, menuju kepada cahaya Islam. Ini adalah hakikat dakwah. Sehingga dakwah yang tidak mengeluarkan dari syirik kepada tauhid, tidak mengeluarkan dari kufur kepada iman, tidak mengeluarkan dari bid'ah pada sunnah, tidak mengeluarkan dari maksiat pada taat, hakikatnya adalah bukan dakwah Islam. Dan kenapa dakwah ini mesti harus kita bangun di atas manhaj salaf? Karena hakikat Islam adalah Islam yang diajarkan oleh Nabi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, seperti yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Bukan Islamnya Rafidah, bukan Islamnya Khawarij, bukan Islamnya Ahlul Kalam, Lisafat, bukan Islamnya Sufi, bukan Islamnya itu firqah yang lainnya, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah. Tapi Islam adalah apa yang diwariskan Nabi, kitab dan sunnah, sebagaimana difahami dan dijalani oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Itulah hakikat Islam yang kita tempuh dan kita dakwahkan kepada manusia. Adapun menyimpang dari manhaj salaf adalah penyimpangan, adalah pengekoran terhadap hawa nafsu, walaupun dia menyangka dirinya adalah di atas al-haq. Kemudian kita telah sampaikan pula beberapa dawabit, beberapa prinsip-prinsip kaidah yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah itu unsurnya adalah dai, kemudian apa yang kita dakwahkan, kemudian maku yang kita dakwahi. Sehingga di sana ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Adapun berkaitan dengan prinsip seorang dai, orang yang berdakwah atau dai, hendaklah dia di antaranya benar-benar menjadikan dakwahnya itu adalah ikhlas lillah, benar-benar dia murnikan semata-mata tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mengajak manusia menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid dan meniti ajarannya, dan berusaha untuk melepaskan dalam dakwahnya segala kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan dunia, harta, jabatan, kedudukan, ketenaran dan segala macam kepentingan-kepentingan dunia. Sehingga seorang dai hendaknya dia membangun awal setar dakwahnya niat lillah dan semata-mata ingin mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seorang dai hendaknya dia betul-betul menegakkan dakwahnya itu di atas prinsip atau di atas basirah. Dakwah dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Dan inilah sesuatu yang sangat inti bagi seorang dai. Orang yang mereka berdakwah dengan kebodohan, dia akan bisa seperti yang dikatakan al-imam atau dikatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Man ya'budullaha bi ghairi ilmin ma yufsidu akthar mimma yusli." Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diinginkan. Dan ini sebenarnya meliputi semua perkara. Tidak ada orang yang ingin menyerahkan suatu urusan kepada orang yang bodoh dalam urusan dunia sekalipun. Orang dari bengkelkan motor, mobil, urusan jahit menjahit, urusan masak memasak, semuanya tentu ingin diserahkan kepada ahlinya untuk mendapatkan ini hasil yang benar-benar diinginkan. Terlebih tentu dalam urusan dakwah ini, yang arah dakwahnya dalam mengajak manusia ke jannah, tidak boleh kita serahkan kepada sembarang orang yang boleh jadi dia menyangka dirinya mengajak ke jannah, hakikatnya mengajak kepada nar, ke neraka, karena Nabi menyebutkan ada du'atun ala abwabi jahannam. Para dai yang mereka mengajak ke, atau para dai yang mereka berada di pintu-pintu jahannam, yang ajakannya itu justru memasukkan mereka ke dalam jahannam. Maka ilmu adalah perkara sangat prinsip bagi seorang dai untuk memastikan bahwa dakwahnya dakwah yang benar-benar mengajak kepada dinullah, kepada Islam yang mengantarkan ke jannah. Tentu dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, karena itu merupakan prinsip atau dasar pokok daripada ajaran Islam. Kemudian ilmu yang mesti dikuasai, yang pertama ilmu yang berkaitan dengan pembahasan agama yang dia bahas, tauhid, ibadah, apa yang akan diterangkan, intinya apa yang mau dia terangkan mesti dia harus paham. Bagaimana orang akan mengajak kepada tauhid dan dia tidak paham tauhid? Bagaimana orang mengajak kepada, atau dia akan mengajari sholat sedangkan dia tidak paham sholat? Tentu dia tidak akan bisa memberikan apa-apa. Ini al-faqidu la yu'ti syai'. Orang tidak punya itu tidak mungkin akan memberi sesuatu. Kemudian ilmu tentang kaifiyat dakwah, tata cara dakwah. Di sana ada dakwah bil hikmah, ada dakwah bil mau'izatil hasanah, ada dakwah yaitu jidal bilati ya ahsan. Ini semuanya adalah apa yang berkaitan dengan ini cara berdakwah. Kemudian juga yaitu prinsip yang berkaitan dengan maku orang yang dia dakwai. Tidak bisa maku disamaratakan, karena maku memang katanya berbeda-beda. Mesti dia bedakan antara mendakwai orang yang muslim dengan non-muslim, mendakwai muslim dengan kafir, mesti dibedakan. Berbeda memperlakukan orang yang bodoh, orang yang memang betul tidak tahu, dengan orang yang ahlul hawa, yang dia sebenarnya mengetahui agama tapi dia lebih mengikuti kepada hawa nafsu. Perlakuannya berbeda. Mesti membedakan antara penguasa mendakwai penguasa dengan rakyat. Jadi ini semuanya adalah termasuk diantara fikih yang diajarkan Nabi kepada kita untuk menghasilkan yang terbaik demi terwujudnya masalah, kemaslahatan yang terbesar, dan menghindari madharat dari setiap perbuatannya. Karena diantara kaidah Islam adalah mewujudkan masalah yang sebesar-besarnya dan menghindarkan dari madharat, bahaya yang ini, menghindari madharat yang besar sehingga memaksimalkan mendapatkan maslahat dan mengecilkan sekecil-kecilnya, yaitu munculnya madharat. Kemudian sekarang insyaallah kita akan berbicara tentang dawabit atau prinsip yang lainnya, yaitu di antara prinsip pula dalam berkaitan dengan prinsip apa yang mesti kita sampaikan dalam dakwah, yang berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan, maka seorang dai mesti dia tahu prioritas apa yang mesti dia sampaikan pertama kali, dan tidak ada perselisihan dan merupakan kesepakatan dari semua Nabi dan Rasul dan para pengikutnya bahwa dakwah itu mesti diawali dengan tauhid. Bagaimana mengajari manusia untuk benar-benar mengenal Allah lalu bisa mentauhidkan Allah Ta'ala, yang ini merupakan pokoknya agama, yang akan menjadikan jaminan bagi dia keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian prinsip berkaitan dengan materi pula adalah benar-benar mengarahkan kepada ittiba, mengikuti sunnah dan memperingatkan bid'ah yang akan menjauhkan dari sunnah Nabi. Dan dakwah salaf bukan dakwah yang berarti hanya berputar kepada tauhid, tapi mencakup segala ajaran Islam. Dan sesungguhnya memang semua yang ada dalam ajaran Islam itu adalah merupakan bagian daripada hak tauhid. Sehingga bagaimana orang mendakwahkan cabang-cabang Islam tapi melupakan pokoknya, yaitu tauhid. Mendakwahkan tauhid bukan berarti tidak mendakwahkan cabang Islam yang lainnya, tapi itu merupakan pertama kali yang tidak boleh dia tinggalkan. Sekarang diantara prinsip dalam dakwah adalah al-dawabit al-muta'alliqah bi-ahwali zaman wal-makan lid-dakwah, yaitu prinsip yang berkaitan dengan yaitu waktu atau zaman, tempat. Ini adalah hendaknya diperhatikan perkara-perkara tersebut. Beliau diantaranya membawakan pembahasan ketika seorang dai berdakwah hendaknya memperhatikan mura'atul fawariq baina halid dakwah fi sadri Islam wa haliha fi hadzal zaman. Hendaknya membedakan antara dakwah di zaman awal Islam dengan zaman sekarang. Demikian pula membedakan antara baina halid dakwah fi misrin ila misrin, dari zaman ke zaman bihasabi ahwalin nas, sesuai dengan ini perkembangan keadaan manusia. Kemudian juga hendaknya perhatikan baina halid dakwah ma'amujuti daulah al-muslimah wa adamiha. Dakwah ketika masih ada daulah Islamiyah dan ketika sudah tidak ada daulah Islamiyah. Mari kita lihat ini prinsip-prinsip ini. Yang pertama, seorang dai hendaknya dia perhatian dengan kondisi masyarakat di saat awal fi sadril Islam, di awal tumbuhnya Islam, dan keadaan fi hadza zaman, di zaman kita sekarang ini. Beliau di antaranya mengatakan, hunaka umurun yanbaghi 'ala da'iyah ayyakuna wa'iyan li amriha, arifan li sya'niha. Di sana ada perkara-perkara yang selayaknya seorang dai itu benar-benar dia memiliki perhatian penuh terhadap perkara itu. Dia mengenal betul hakikat perkaranya, kondisinya. Ghaira jahilin biha, dia tidak boleh ini bodoh tentang ini perkara tersebut, karena yang demikian akan memudahkan seorang dai dia untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang dai hendaknya dia betul-betul mengenal berbagai macam perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan yaitu waktu dan tempat. Saat di zaman awal Islam, zaman nubuwah, yang betul-betul masih dalam kemurnian ajaran Islam, dengan zaman ketika intasyarat al-mukhalifah wal-bid'ah, al-mukhalafah wal-bid'ah, dengan zaman yang sudah tersebar berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah. Maka orang yang mereka betul-betul hendak berdakwah, dia mesti memperhatikan tentang perbedaan zaman-zaman seperti ini. Beliau bawakan beberapa nas yang menunjukkan atau mengarahkan kita untuk memperhatikan tentang perbedaan ini, tempat dan zaman. Yang kita perbedaan tempat dan zaman itu menjadi bagian dari pertimbangan tata cara kita berdakwah, bagaimana kita berdakwah kepada itu manusia. Di antara nas yang dibawakan di sini, ini hadis sahih yang dikatakan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa kana haqqan alihi ayatulla umatahu ala khairin ma ya'lamuhum lahum wa yundiruhum syara ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadihi ju'ila afiyatuha fi awaliha wa sayusibu akhiraha balaun wa umurun tumkirunaha wa tajibul fitnah wa tajibul fitan fayurafiqu ba'duha ba'dan. Sesungguhnya tidaklah seorang nabi pun sebelumku kecuali kedatangannya itu dia telah tunjukkan pada umatnya kebaikan apa yang dia tahu dan keburukan, memperingatkan keburukan yang dia tahu kepada kaumnya. Intinya bahwa nabi betul-betul telah menunjuki manusia tentang semua perkara kebaikan yang mengantarkan ke jannah dan semua memperingatkan semua perkara yang akan mengantarkan ke neraka. Sebagaimana nabi katakan dalam hadis yang lainnya, yaitu ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang akan mendekatkan kalian ke surga dan akan menjauhkan kalian dari neraka kecuali perkara itu telah aku sampaikan, telah aku terangkan kepada kalian. Nabi dengan sifat amanahnya dan tentang kesempurnaan ajaran Islam ini Beliau telah menyampaikan secara totalitas risalah Allah dan tidak ada kebaikan yang mengantarkan ke surga, keburukan yang akan mendekatkan ke neraka, kecuali semuanya telah disampaikan Nabi. Sehingga tinggal kita mensyukuri nikmat tersebut dan kita betul-betul perhatian dengan apa yang telah disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, wa inna ummatakum hadihi, dan umat kalian ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, dijadikan kebaikan umat ini ada pada awalnya. Ini generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, generasi terbaik yang menampilkan Islam karena mereka langsung cetakan Nabi yang mulia sallallahu sehingga betul-betul bagaimana Islam tampil dengan tampilan yang terbaik oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Zahiran wa batinan, iqadan wa amalan. Maka sahabat adalah contoh terbaik dalam mewujudkan ajaran Islam di bawah bimbingan Rasul sallallahu. Kemudian wasayusibu akhirah balon wa umurun tungkirunah, di akhir zaman, akhir umat ini akan menimpa para umat ini bala, berbagai macam musibah, berbagai macam yaitu cobaan-cobaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari, berbagai macam kesesatan, penyimpangan dan segala macam hal yang itu yang diingkari oleh seorang yang faham tentang agama banyak terjadi pada umat akhir zaman. Penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak. Mayyismikum fasaira ikhtilafan kathira. Barang siapa masih hidup di antara kalian akan melihat penyimpangan yang sangat banyak. Ini menunjukkan adanya perubahan-perubahan zaman. Zaman kemurnian Islam di awal generasi para sahabat. Zaman yang sudah penuh dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Bahkan wa taji'u fitan fayuraqiqu ba'dhu wa ba'dhan. Fitnah-fitnah itu akan datang dan fitnah yang datang berikutnya mengecilkan fitnah yang datang sebelumnya. Artinya fitnah yang datang kemudian itu lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya zaman itu betul-betul mengalami perbedaan dari zaman ke zaman. Perubahan dari zaman ke zaman yang cenderung lebih buruk dikaitkan dengan kondisi yaitu ilmu yang ada di zaman tersebut. Sehingga perubahan-perubahan zaman seperti ini mesti orang faham kemudian bagaimana dia berdakwah dengan cara yang terbaik dengan perubahan zaman yang ada tersebut. Seperti maunya penerapan al-wala wal-ba, penerapan hajul mubtadi. Penerapan hajul mubtadi di zaman awal Islam yang mayoritasnya adalah mereka ahlu sunnah, di zaman tabi'in, atba'u tabi'in yang mayoritasnya ahlu sunnah, yang mereka adalah para imam-imam, berbeda dengan zaman ketika mayoritasnya ahlul bidah, sehingga tidak hanya asal menerapkan hajul mubtadi tanpa memahami kondisi yang ada, sehingga akhirnya justru menimbulkan madharat yang lebih besar, menimbulkan yaitu keburukan, hasil keburukan yang lebih besar karena tidak memahami ini sebuah amalan bagaimana diterapkan dan tidak merujuk kepada para ulama bagaimana menerapkan ini hal-hal yang sangat penting untuk diterapkan di tengah-tengah ini masyarakat. Jadilah hal-hal yang aneh dalam dakwah dan juga kemudian justru itu madharat terhadap dakwah itu sendiri. Kemudian Di antara nas yang lain yang dibawakan di sini adalah inna satakunu hanatun wa hanatun, sungguhnya akan muncul ini fitnah-fitnah, akan muncul fitnah-fitnah bahwa umat Islam akan dilanda berbagai macam fitnah-fitnah. Fitnah itu bisa memiliki makna yang umum, bisa memiliki makna yang khusus. Fitnah dengan makna umum, semua kehidupan kita ini adalah fitnah. Wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan benar-benar kami uji kalian dengan hal yang Anda anggap jelek atau Anda anggap baik. Bisyarri wal khairi, syar dan al khair, semuanya adalah ini fitnah. Ujian. Apakah kita betul-betul akan tetap istiqamah di atas jalan yang lurus, baik dalam kondisi kita mendapatkan yang tidak kita sukai atau mendapatkan yang kita sukai, ini semuanya merupakan ujian. Ini ujian dengan makna yang umum, fitnah dengan makna yang umum. Karena fitnah sendiri maknanya adalah fatanah dahab, itu membakar emas-emas yang dibakar, sehingga akan terlihat mana emas kualitas 24 karat, emas yang asli, dan mana emas yang palsu. Maka adapun fitnah dengan mana khusus, fitnah-fitnah yang melanda di satu saat, ada gelombang-gelombang fitnah besar. Fitnah berkaitan dengan gejolak politik, fitnah berkaitan dengan banyaknya syubhat-syubhat dari para firqatul dhalah yang sangat gencar, sebagaimana di zaman Imam Ahmad, fitnah Mu'tazila, khalqul Quran, sampai para ulama ditangkap, dipenjara, disuruh berkeyakinan dan keyakinan bid'ah. Ini fitnah-fitnah khusus, fitnah yang datang melanda dengan sangat dahsyat dan membawa dampak yang sangat besar di tengah-tengah, yaitu kehidupan kaum muslimin. Dan menonton-nonton hasilnya membuat selir. Sehingga fitnah-fitnah yang senantiasa melanda zaman itu, hendaknya orang betul-betul dia memahami bagaimana bersikap yang terbaik dengan zaman yang berubah dari waktu ke waktu tersebut. Ini yang membutuhkan orang betul-betul memiliki sikap bijak. Bijak itu seperti yang kita sampaikan kemarin, apa ikhwan? Fi'lul ladhi yambaghi fi waqtil ladhi yambaghi ala wajhil ladhi ala wajhil ladhi yambaghi. Sikap bijak itu tepat dalam bertindak di waktu yang tepat, ke arah yang tepat, sehingga perbuatan yang tepat di waktu yang tepat, ke arah yang tepat, ini adalah orang bijak. Sehingga betul-betul berbuat ini dengan tepat, tidak asal-asalan, tidak gegabah tanpa pertimbangan, tapi betul-betul dia matang dalam berbuat, sehingga tindakan-tindakan itu tepat. Itulah yang dikatakan orang yang betul-betul bijak. Sehingga mesti dia memahami seluruh kondisi, memahami situasi. Termasuk yang terakhir yang menunjukkan, yang berbawakan di sini, nas, bahwa zaman itu berubah dan membutuhkan pertimbangan khusus. Nas yusiku al-umamu antada'alikum kama tada'al akalatu ila pas'ala pas'atiha. Hampir datang waktunya, itu ketika Nabi bicara kepada para sahabat, hampir datang waktunya, adapun di zaman kita ini telah datang waktunya. Apa itu? Di mana al-umam, orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa kafir, mereka itu mengeroyok bangsa kaum muslimin seperti orang mengundang teman-temannya untuk menyantap makanan di meja hidangan. Sehingga ingin menggambarkan bagaimana hinanya, rendahnya, lemahnya kaum muslimin, sehingga menjadi bahan cabian, bahan yaitu keroyokan, terhina oleh bangsa-bangsa kufar. Seperti di zaman kita sekarang ini, secara umum bahwa kondisi kaum muslimin seperti yang digambarkan Nabi. Kita tidak punya kekuatan, kita lemah, kita tidak bisa bersuara, kita ini menjadi permainan bangsa-bangsa kufar, tidak ada segannya dengan kaum muslimin. Ini yang ada. Faqala qa'il, berkata seorang penanya, awam min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sedikit? Karena bayaran para sahabat Islam dan kaum muslimin, Islam yang mulia, tinggi, dan muslimin yang dia menjalankan Islam itu juga akan menjadi tinggi dan mulia. La tahzanu, jangan kalian bersedih. Wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu merasa hina dan bersedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kamu itu tinggi jika kalian itu orang-orang yang beriman. Wa inna fa innal izzata lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu semuanya milik Allah, milik Rasulnya, milik kaum mu'minin. Itu yang dikenal oleh para sahabat, ini menjadi seorang muslim seperti yang diajarkan Nabi, sehingga betul memiliki izzah. Dan bahkan orang-orang kafir senantiasa ketakutan ketika mendengar akan kedatangan Nabi dan para sahabat, sehingga mereka hatinya betul-betul telah dibuat down oleh Allah, ketakutan dengan kaum muslimin. Karena muslimin demikian wibawa. Bagaimana tidak wibawa dan ditakuti oleh musuh, sedangkan mentalnya mental ahlul akhirat yang tampilannya seperti ketika Khalid bin Walid mendatangi suatu wilayah, maka dia katakan kepada para musuh, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kami datang dengan satu kaum yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Sehingga benar-benar mental mereka itu mental kampung akhirat, mental pencari akhirat. Ini yang sangat ditakuti oleh para musuh, karena kematian buat mereka bahkan sesuatu yang dicari sebagai jalan pintas untuk mengantarkan ke surga yang segera mereka ingin nikmati. Mental yang tidak takut dengan musuh dan bukan mental para pencari dunia. Adapun sekarang ini mental muslimin seperti digambarkan oleh Nabi, ini kerasukan al-wahn. Kata Nabi, bal antum yawma idzin katsirun, bahkan kalian jumlahnya waktu itu sangat banyak. Tapi kalau itu kuantitas, tapi kalau bicara kualitas, walakinnakum ghutaun ka ghutais sayl, kalian seperti buih yang tidak berbobot, yang mengalir dengan sampah-sampah, tidak ada ini, dia mengalir ikut arus aliran yang ada, seperti tidak punya prinsip. Itulah gambaran umat Islam yang digambarkan Nabi, kenapa menjadi umat yang hina, rendah, tidak ditakuti oleh musuh, bahkan menjadi permainan. Bahkan wala yansi annallahu min suduri aduikum al-mahabata minkum, Allah akan mencabut rasa takut dari hati para musuh kepada kalian. Bahkan wala yaktifannallahu min qulubikum alwahn. Allah akan meletakkan penyakit wahn ke dalam hati kalian. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu alwahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut. Ini cinta dunia dan itu takut kepada kematian. Cinta dunia takut mati. Ini yang membuat itu muslimin dia benar-benar tidak memiliki harga diri, tidak punya prinsip. Dia itu para pencari dunia sebagaimana orang kafir, dan orang kafir untuk mencari dunia lebih hebat. Mentalnya sama-sama mental mencari dunia, dan perlengkapan orang kafir lebih hebat, lebih kuat, lebih ini sempurna. Bagaimana orang kafir akan takut kepada kaum muslimin? Hadis ini semuanya menggambarkan pada kita zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, zaman yang menggambarkan kaum muslimin dalam keadaan terhina. Yang seperti ini tentu perlakuannya berbeda dengan zaman ketika awal muslimin kuat, bersih, wibawa, disegani oleh para musuh. Ini mesti membutuhkan fikir tersendiri. Alhamdulillah, sehingga Nabi SAW pun juga bagaimana mengajari kita yaitu mensikapi zaman-zaman seperti ini. Di antara yang juga dikatakan sahabat, kata Ubadah bin Samit, beliau mengatakan bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusri wal mansyad wal ini muqrah al-atharatin alainya. Kami berbaiat kepada Nabi SAW untuk senantiasa mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulit atau mudah, dalam keadaan semangat mentaati atau terpaksa mentaati karena bertentangan dengan banyak hal yang dia ketahui, terhadap atharatin alainya, perlakuan-perlakuan zalim yang terjadi terhadap kami. Akan muncul penguasa-penguasa yang bahkan digambarkan lagi kulubum kulubus syayatin fijus manitinsi, hatinya itu hati setan dalam wujud bleger manusia. Artinya pemimpin yang sangat buruk, pemimpin yang betul-betul sangat jelek. Tapi bagaimana Nabi mengajarkan pada kita mensikapi ini pemimpin yang seperti itu. Ini semuanya mengisyaratkan pada kita bahwa zaman itu berubah, zaman itu ini terjadi perbedaan-perbedaan, dan itu membutuhkan ini perlakuan dakwah yang berbeda dengan ini ketika zaman-zaman awal Islam. Zaman-zaman para ulama itu kuat, disegani. Ini mesti berbeda dengan zaman ketika berubah segala keadaan yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga tidak boleh kita itu melakukan manusia seakan-akan generasi awal yang ada di zaman awal Islam. Intinya menghadapi kenyataan zaman yang banyak berubah seperti ini, mesti betul-betul dia itu tahu bagaimana bersikap, bertindak yang tepat, yang benar, dan ini merupakan bagian pada sikap hikmah. Kemudian demikian pula berkaitan dengan memperhatikan tentang manusia dari wilayah ke wilayah yang lainnya yang membutuhkan perlakuan khusus melihat berkaitan dengan wilayah yang mereka tempati. Mura'ah al-fawarid baina hali da'wah min misri ila misrin akhar ihasabi ahwalin nas. Itu bagaimana memperhatikan keadaan penduduk dari negeri ke negeri yang berbeda keadaannya salah dari penduduk negeri satu ke negeri yang lainnya, sehingga tidak boleh dia sama ratakan berdakwah cara berkomunikasi dengan mereka. Ada prinsip-prinsip dakwah yang tidak boleh hilang, tidak boleh lenyap, tidak boleh berubah, seperti dakwah tauhid, dakwah ittiba. Akan tapi pengelolaan dakwah berkaitan dengan kondisi makhu yang berbeda, baik berkaitan dengan zaman atau tempat, itu membutuhkan perlakuan khusus yang tepat. Bagaimana sampainya tauhid dan sampainya ittiba itu dengan cara yang tepat berkaitan dengan kondisi zaman yang ada. Berkaitan dengan tempat diantaranya, bahwa mesti dia paham tentang tabi'iyah wal adat al-mukhtalifah, tabiat-tabiat penduduknya, kemudian kebiasaan yang bermacam-macam, sehingga perbedaan antara negeri satu dan negeri yang lainnya ini mesti dipahami. Sehingga ibaratnya sebelum masuk ke suatu wilayah itu, kalau perlu, yaitu dia survei dulu, sehingga perlakuan yang tepat untuk penduduk setempat itu apa, untuk kemudian dia bisa membuat yaitu target dakwah itu yaitu berhasil. Mesti memiliki rancangan, memiliki strategi, memiliki rencana, memiliki yaitu langkah-langkah. Ini ketika dia menginginkan ada keberhasilan. Urusan dunia saja orang jelibat. Kalau Anda ingin membangun bisnis yang sukses, mesti Anda harus perhatikan akarnya dulu. Bisnis itu perkara yang fundamental, yang sangat fundamental, yang sangat mendasar orang untuk membangun bisnis. Apa yang perlu dia perhatikan? Kemudian dia membuat rancangan-rancangan, membuat ya segala macam dia rancang. Sehingga betul-betul dia mendapatkan target seperti yang dia inginkan dengan langkah-langkah yang dia susun. Dia betul-betul jeli melihat suasana, dia baca dengan tepat sehingga bisa melangkah dengan tepat, tidak asal, tidak asal-asal. Apalagi berkaitan dengan dakwah. Bagaimana caranya dia bisa betul-betul mengajak manusia untuk masuk ke dalam yaitu tauhid dan sunnah, mesti memperhatikan kondisi yaitu manusia yang negeri satu dan negeri yang lainnya, tempat satu dan tempat yang lainnya berbeda-beda. Mesti ada survei kalau perlu, sehingga betul-betul bisa tepat ketika masuk ke wilayah tersebut. Di antaranya umpamanya Allah menasihati, Allah katakan tentang para Nabi Allah alaihissalatu wassalam, wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum, dan tidaklah kami utus seorang rasul kecuali dengan lisan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka. Dakwah itu di antara intinya adalah orang yang mendengarkan itu bisa jelas, bisa cetok, bisa gamblang. Ini tentu membutuhkan berbicara sesuai dengan ini bahasa kaum tersebut. Bahasa kaum tersebut. Sehingga bagaimana dia mereka bisa menangkap dengan baik. Dan itu pun juga mesti memahami tentang karakter penduduk setempat. Orang Jawa Tengah tentu berbeda dengan orang Jawa Timur, berbeda dengan orang Jawa Barat, walaupun prinsipnya akan sama. Termasuk dalam membawakan dakwah, bahasa yang dibawakannya. Antum dakwah ke Kalimantan atau ke Sumatera pedalaman, melipit pakai basa cowok halus, demit. Sehingga yang mendengarkan semuanya itu hanya melongo, tapi gak dong apa yang Anda sampaikan. Sehingga mesti bagaimana diungkapkan dengan bahasa mereka yang mereka betul-betul sangat paham, untuk bisa menangkap dengan bagus dan dengan unggah-ungguh yang antum fahami berkaitan dengan kondisi masyarakat setempat. Ada masyarakat yang mereka sensitif dalam ungkapan bahasa, sehingga salah sedikit menjadi aib besar. Ungkapan-ungkapan ini keliru akan menjadi catatan besar. Ini mesti dipahami. sehingga perlakuannya betul-betul tepat dan rangka untuk misi dakwah, bagaimana mereka itu bisa menerima dengan itu baik, gampang. Dan demikian pula fokus perbaikan itu mesti berbeda-beda setiap masyarakat. Ada kerusakan-kerusakan inti yang ada di masyarakat tersebut, sehingga bagaimana memperbaiki ini masyarakat yang ada. Semua penyakit-penyakit dari masyarakat berbeda-beda ini memang ada yang sama dakwahnya, membangun awal dengan tauhid. Tetapi fokus kerusakan yang ada di masyarakat tersebut diperhatikan, apa kerusakannya, sehingga menjadi pembahasan yang dia belum bisa itu selesaikan di masyarakat tersebut. Seperti diantaranya pula adat kebiasaan di zaman Nabi itu, ketika Nabi kirim surat ke raja-raja sekitarnya, kebiasaan kerajaan tersebut kalau surat itu gak ada stempelnya gak diterima, gak akan dibaca, akan dibuang ke tong sampah atau gak akan diperhatikan. Maka Nabi pun akhirnya membuat stempel, yaitu dari cincinnya, cincinnya jadi stempel, sehingga surat itu adalah surat yang berstempel. Karena adat kebiasaannya di negeri tersebut, kalau suratnya enggak ada stempelnya, dianggap surat yang tidak berharga, enggak akan diperhatikan. Ini artinya menunjukkan tentang yaitu memperhatikan kondisi masyarakat tertentu dalam masalah pakaian, dalam masalah tata krama, dalam masalah yaitu berbicara, mesti diperhatikan masyarakat tersebut. Ini memperhatikan tentang kondisi, keadaan, zaman, ini tempat, sehingga betul-betul perlu diperhatikan. Kemudian membedakan antara ketika masih ada daulah dengan ini ketika sudah tidak ada, yaitu daulah. Bagaimana para ulama memperhatikan masalah tersebut ketika zaman daulah kepemimpinan masih memusat kepada seorang khalifah, dengan ketika sudah berpecah belah menjadi negeri yang kecil-kecil, menjadi negara kecil-kecil, banyak penguasa-penguasa, banyak yaitu para raja atau penguasa, maka yang seperti ini membutuhkan yaitu perhatian. Tidak sama antara ketika ada khilafah dengan ketika ini sudah umat ini berpecah belah menjadi banyak kelompok negeri, sehingga banyak sekali penguasa, bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa di negeri-negeri tersebut. Ini sekilas sekuat berkaitan dengan listi pelengkap beberapa yang mesti kita pahami berkaitan dengan yaitu dawabit dalam masalah yaitu adab waktu ilallah. Intinya bahwa seorang da'i yang pertama dia mesti perhatikan bagaimana dia tampil sebagai seorang da'i, prinsip apa dia mesti dia ketahui, dia menyiapkan dengan penuh keikhlasan, bagaimana dia ini benar-benar berdakwah dengan ilmu, penuh dengan kesabaran, kemudian bagaimana berkaitan dengan masalah matu, materi dakwah, kemudian memperhatikan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada setiap zaman dan tempat. Ini adalah termasuk hal-hal yang prinsip yang mesti para da'i ketahui dengan baik. InsyaAllah pembicaraan kita kita tinggal sekian dan masuk nanti pembicaraan yaitu baru, yaitu hal yang berkaitan dengan wasail manajis salaf bidawati ilallah, beberapa wasilah dalam manajis salaf ketika manusia berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT. Wasilah apa yang mesti kita gunakan untuk melancarkan, melangsungkan dakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT tersebut. Demikian ya kawan, kita cukup sekian jam 9, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Ustaz, atau sebelumnya, sebelum ada pertanyaan, kalau pertanyaan dari Ustaz, kalau dari jamaah ada pertanyaan, monggo. Ustaz, ada pertanyaan. Iya. Tadi ada yang merasa baru saya tahu apa hadis apa ya. Ini saya tulis yang mami saya ini Iporiduna. Hadis. Hadis Ustaz Usman. Iya. Itu hadir. Zaman dan waktu pada waktu dikatakan kalau hadis ini itu tadi isinya mamim syai'in itu bahwa saya Islam telah menerangkan segala kebaikan. Islam telah menerangkan segala kebaikan yang akan mendatangkan surga atau menghindarkan dari neraka. Menunjukkan Islam telah sempurna, lengkap sehingga kita betul tinggal itu menggali sedalam-dalamnya berkaitan dengan itu kebaikan-kebaikan yang akan mengantar kita ke jannah. Terus yang Usman. Tapi kan sekarang zaman fitnah. Zaman dulu cuma seperti ini. Jadi kalau kod dunia lakum itu kan sungguh-sungguh dan sampai kami tuntas semuanya. Amalan itu kalau masuk surga sudah dijelaskan, yang membuat kita masuk neraka juga dijelaskan. Ya pembedakan jawab kita kan menyesuaikan dengan zaman. Zaman dulu belum zaman fitnah, kan? Iya, termasuk berkaitan menyesuaikan zaman itu mesti juga difahami dengan pemahaman para ulama. Jangan kemudian kita itu sesuai dengan selera kita sendiri. Karena bisa jadi dia bisa salah paham atau salah beristihad. Mesti dia tanya kepada ulama berkaitan dengan seperti itu sehingga tindakan tepat yang pas, yang tidak menyimpang bagaimana. Yang jelas perubahan zaman, perbedaan tempat itu membutuhkan kebijaksanaan tersendiri. Tapi tidak boleh dia yaitu mujruk berjalan sendiri tanpa bimbingan ulama karena kebodohannya. Yang kita dengan kebodohannya itu sering pertimbangannya dengan kebodohan kita sehingga kita merasa sudah benar padahal salah. Mesti pakai bimbingan, semuanya pun juga pakai bimbingan. Orang untuk usaha dunia juga butuh mentor-mentor, butuh pembimbing, pengarah, apalagi berkaitan masalah dakwah. Yang mesti yang penting kita harus tahu dulu bahwa ada hal-hal yang mesti kita perhatikan dengan perubahan zaman dan tempat. Tapi untuk terapan praktis berkaitan dengan tindakan-tindakan kita, itu mesti ada sesuatu yang boleh jadi dalam masalah khusus perlu konsultasi para ulama. Meskipun zaman tertentu atau fitnah tertentu, sikap-sikap yang tepat kayak apa. Itu diantara juga berkaitan dengan ada wilayah-wilayah istihad. Ada wilayah-wilayah yang perlu lama kemudian beristihad, meskipun kondisi zaman yang berbeda. Allah Alhamdulillah.